Ats-tsalitsah. Yajuzu takhsisul kitabi was sunnatil mutawatira bi khabaril wahid. Yajuzu takhsisul kitabi was sunnatil mutawatira bi khabaril wahid. As-sunnah al-kitab was sunnah mutawatirah qat'i atau dhanni? Qat'i. Khabaril wahid? Sunni. Jadi maudhu' yang ketiga ini adalah takhsisul qat'i bil dhanni. Itu dia. Takhsisul qat'i bil dhanni. Yajuzu takhsisul qat'i bil dhanni. Itu maudhu' yang ketiga ini. Di sini terjadi khilaf. Terjadi khilaf. Khilaf kalau yang awal tidak ada khilaf, semua sepakat. Ittifaq. Di sini tadi khilaf wa mana'a qaumun. Mazhab pertama tadi sudah Imam Bedawi mengatakan yajuzu takhsisul kitabi was sunnati mutawatirah bi khabaril wahid. Mazhab al-awal Imam Bedawi. Mazhab kedua mana'a qaumun. Mana'a qaumun ini mazhab kedua. Yang ketiga wa ibnu Aban Isa ibnu Aban fi ma lam yukhassas bil maqtu'. Kata beliau, boleh saja khabar wahid itu mentakhsis am minal kitab was sunnah dengan syarat lam yukhassas bil maqtu'. Bil maqtu' itu apa? Sesuatu yang qat'i. Sesuatu yang qat'i belum maknanya mukhassas qat'i, maknanya seperti itu. Lam yukhassas bil maqtu'. Kalau sesuatu yang sudah ditakhsis dengan mukhassas yang qat'i, tidak boleh lagi ditakhsis dengan khabar wahid. Itu kata beliau. Wal karhi bi munfasilin. Mazhab yang keempat. Karhi mengatakan boleh saja am minal Qur'ani was sunnati al mutawatirah ditaksis dengan khabar ahad dengan syarat am dan khas itu sudah ditaksis sebelumnya dengan mukhassis munfasil. Apa mukhassis munfasil? Yang kita pelajari ini berapa macam? Tiga. Satu. Akli. Dua. Asli. Tiga. Ad-dalil as-sam'i. Wakakhi mengatakan bimun fasilin mesti ditaksis dulu dengan mukhasis munfasil, kata beliau. Munfasil itu dia tadi tiga. Berarti ada empat mazhab. Okay. Mazhab pertama Imam Bedawi mengatakan yajuzu. Mazhab kedua mengatakan la yajuzu mutlaqan. Mazhab ketiga mengatakan yajuzu fima lam yukhassas bi maqtu'in, belum ditaksis dengan sesuatu maqtu' qat'i. Mazhab keempat mengatakan boleh ditaksis dengan syarat am itu sudah ditaksis sebelumnya dengan munfasilin. Lana dalil Imam Bedawi i'malud dalilaini. Sama seperti tadi. Kalau am dan khas itu ta'arada, maka dengan memakai khas berarti kita telah memakai dalil ini dua sekaligus. Ya kan? Dua bersamaan. Dalil khas kita pakai secara utuh, dalil am kita pakai sesuai dengan afrad yang masuk di dalam khas. Ya kan? Dengan memakai khas berarti kita telah i'malud dalilain. Kenapa? Dengan memakai khas berarti kita sudah memakai khas secara utuh dan memakai am sesuai dengan khas, afrad yang sesuai dengan khas tadi. Kalau am mengatakan semuanya di dalamnya ada 15, khas mengatakan 7, kita memakai khas 7 berarti kita sudah memakai 7 afrad yang ada di dalam am tadi. Jadi i'malud dalilaini aula. Walau min wajihin. Walau min wajihin maknanya apa? Walau min wajihin. Walau min wajihin maknanya adalah khas saja. Maknanya seperti itu dia. Walau min wajihin. Aula. Aulanya daripada aula min ihmalid dalilain au ihmali ahadid dalilain. Qila, apa makna qila? Ini adalah adillah daripada mazhab yang qaumun. Coba kita tengok dulu. Itu dalil. Dalil dari kaidah kuliah itu adalah ya'mal dalil lain. kaidah kuliah yang dibuat oleh mutakallimin, al-khasu idza 'arada al-'ama yukhassishu. Kenapa sampai seperti ini? Dalilnya adalah ya'malu dalilaini aula. Itu dia. Oke, sekarang kita yang ini, yang qila, yakni ihtajja al-khasam, dalil yang dipakai oleh yang khasam. Rasulullah bersabda, "Idza ruwiya anni hadisun fa'ariduhu 'ala kitabillah, fa in wafaqahu faqbaluhu wa in khalafahu farudduhu." Apa maknanya hadisnya? Arti hadis ini. Coba teman baca arti hadis ini. Kalau ada hadis yang diriwayatkan dari saya, rujukkanlah dia kepada kitab Al-Quran. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran, terima. Kalau dia berbeda, tolak. Kalau am dan khos itu arodo, maknanya tolak, ya kan? Kalau khosnya Al-Quran, amnya di khosnya hadis kepada ahad, amnya adalah Al-Quran, dia bertolak belakang, berbeda. Sesuai hadis ini, maka khosnya ini tidak dipakai. Farudduhu, oke? Okay? Ini yang dipakai oleh Al-Khasam menjadi hujah bahwa man'u mutlaqat, tidak boleh mutlaqat, alal itlaq. Tidak boleh mentaksis Al-Quran wa sunnah mutawatirah dengan khabar ahad, mutlaqat. Dalilnya apa? Nih, idza ruwiya anni hadithun fa'ariduhu, fa'aridu, fa'araduhu ala kitabillahi, fa'in wafaqahu faqbaluhu wa'in khalafahu farudduhu. Qulna manqudun bil mutawatir. Manqudun bil mutawatir. Mutawatir itu kan masuk hadis anni juga, hadis Rasulullah juga. Ruwiya anni hadisun. Hadisun itu masuk di sana mutawatirah dan ahad. Dan khabar hadis mutawatirah itu boleh dan sah, jaiz, ittafaqal ulama ala jawazihi. Dia mentaksis Al-Qur'an, ya kan? Dengan syarat hadis mutawatirah, berarti hadis yang disampaikan oleh Al-Khasam tadi manqudun bil mutawatir, beda dengan hadis mutawatir. Kalau memang mengatakan hadis tadi sah yang disebutkan tadi, berarti masuklah di situ mutawatir. Secara hukum berarti hadis mutawatir pun harus kita ruddu, ya kan? Hadis mutawatir pun kalau khalafal qur'ana farudduhu. Itu maknanya manqudun bil mutawatir. Ada masalah? Paham kan? Hadis itu masuk dalamnya mutawatir, masuk dalamnya ahad. Kalau dimaknakan hadis ini ada hadis secara umum, maka masuklah hadis ahad dan hadis mutawatir. Kalau hadis itu khalafal Quran, farudduhu, berarti mutawatir pun jadinya farudduhu. Kita tolak juga. Tetapi ulama ittafaqu ala jawazi takhsisil Qur'ani bil hadisi al mutawatir. Qila adh-dhannu la yu'aridul qat'a, kata beliau. Ini dalil ataupun mungkin dalil atau bantahan. Adh-dhannu la yu'aridul qat'a. Adh-dhannu yang mana? Yang dhanni, khabarul ahad. Kemudian yang qat'u Al-Qur'an wa sunnah mutawatirah, itu qat'i. Kalau kita pikir secara jelas pun, Al-Quran qat'i, sunnah mutawatirah qat'i. Sekarang datang yang zanni, khabarul ahad. Apakah dia boleh mentaksis yang qat'i? Kalau kita pikir seperti itu, la yajuzu mutlaqat. Kenapa? Zanni itu lebih di bawah dan lemah dibanding pada qat'i. Dan dalil ini sebenarnya sah dipakai oleh Al-Khasab. Hujahnya ini sah. Tetapi dibantah oleh Mubaydawi. Al-amu, Al-Quran dan sunnah mutawatirah, maqtu'ul mutun. Apa makna maqtu'ul mutun? Qat'i dari segi lafaz. Sah. Al-Quran dan sunnah mutawatirah maqtu'ul mutun, maknanya adalah qat'i dari segi lafaz. Lafaznya qat'i. Al-Quran jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah mutawatirah, kenapa qat'i secara lafaz? Ya, kenapa? Dari Nabi. Kabar ahad juga dari Nabi. Berdasarkan jumlah riwayat. Hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Siapa yang meragukan kalau sebanyak sahabat meriwayatkannya? Berarti dia qat'i secara lafaz. Al-Quran dan sunnah mutawatirah qat'iyus subut. Maknanya qat'iyus subut? Qat'iyul lafzi, qat'iyul matan, mutun. Jadi Al-Quran was sunnah mutawatirah itu maqtu'ul mutun maznunud dalalah. Maznunud dalalah. Limadha? Ma makna maznunud dalalah? Maznunud dalalah itu secara lafaz dia qat'i, tapi secara dalalahnya kepada hukum terkadang dia punya ihtimal, terkadang banyak seperti yang tadi. Ya tarabbas nabi anfusihinna salasata quru. Salasata quru ikhtalafal ulama ala annahu imma salasata al-haydi wa imma salasata at-tuhur. Ihtimal seperti ini membuat dia menjadi lemah secara dalalah. Secara lafzi dia qat'i. Jadi kata beliau maqtu'ul mutun maznunud dalalah. Secara lafaz mutun secara dalalah dzanni. Berarti ada qat'i ada dzanni dari kitab dan sunnah mutatirah. Sedangkan khabarul wahid. Khabarul wahid seperti al-qatil la yaris. Itu kan sampai tadi ittifaq ulama itu khabar wahid ya. Al-qatil la yaris. Secara lafaz dia tidak masyhur. Diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Jadi orang mengatakan khabar wahid. Tapi secara dalalah kepada hukum, dia tidak ada ihtimal lain. Qatil dengan cara seperti ini, qatil yang tidak ada. Maknanya semua yang qatil la yaris. Jadi secara lafaz dia dhanni, tapi secara dalalah dia qat'i. Kata Imam Baidawi, Al-Qur'an dan Sunnah, qat'i subut lafaz dhanni dalalah. Khabar wahid. Dhanni subut qat'i dalalah. Jadi ada qat'i dhanni. Qat'i dhanni. Kalau dia mentaksis, boleh. Kata Imam Baidawi. Jadi kata beliau, qulna al-amu maqtu'ul mutun maznunud dalalah wal qasu bil aksi. Fata'adala. Mana fata'adala? Sama. Kalau dia sama, boleh mentaksis. Okay, itu kata Imam Baidawi. Qila law nasakh law qassasa la nasakha. Kalau khabar wahid ini mentaksis Al-Quran dan sunnah mutawatirah, berarti dia telah menasakh. Nasakh ittafaqal ulama bahwa menasakh Al-Quran dan sunnah dengan khabar wahid tidak boleh. Tidak bisa menasakh Al-Quran sunnah dengan khabar wahid. Jadi kata beliau, lau khassasa la nasakha. Oleh karena itu tidak boleh mentaksis sama sekali. Dijawab oleh Imam Baidawi, at-taksisu ahwan. Taksis itu lebih rendah dan lebih ringan daripada nasakh. Kenapa? Taksis itu memperjelas hukum, ya kan? Nasakh itu mengganti hukum, menghapus hukum dengan menggantinya dengan yang baru. Taksis memperjelas hukum, sedangkan nasakh itu menghapus hukum yang lama, mengganti dengan hukum yang baru. Jadi, secara derajatnya taksis itu lebih ringan daripada nasakh. Nasakh itu berat posisinya. Karena itu, khabar wahid tidak boleh menasakh Al-Quran. Sedangkan taksis ringan saja, dia memperjelas saja. Oleh karena itu, jaza taksisul kitabi wa sunnatil mutawatira bi khabaril wahid. Qulna at-taksisu ahwan. Selesai. Cuantum tengok yang halaman 526. Kenapa Isa ibnu Aban tadi mengatakan fi malam yukhassas bil munfasi bil maqtu' bi ya bi maqtu'in. Dalil qat'i dinasakh dengan dalil qat'i, maka hasilnya menjadi dhanni. Oke. Okay? Dalil qat'i min al-Qur'an wa sunnah amnya ditaksis dengan mukhassis qat'i juga, maka qat'i menasakh mentaksis, maka hasilnya menjadi dhanni. Nah, dhanni yang ini ditaksis dengan khabar ahad, boleh. Kenapa? Dhanni sesama dhanni. Kata Isa ibn Aban itu maknanya fima lam yukhassas fi maqtu'ain. Coba tengok yang halaman dikatakan iza qussa qabla dzalika bidalil qat'in jaza. Li'annahu yasiru majazan bitaksis fa tad'afu dalalatuhu, ini ibn Aban. Wa amma iza lam yukhassas aslan fa innahu lam yajuz li kaunihi qat'iyan. Am yang belum dikhas taksis sama sekali, berarti dia masih dalam posisi qat'i menurut Ibnu Abban. Qat'i menurut Ibnu Abban tidak boleh taksis dengan dhanni, yaitu khabar al-ahad. Yang lain, terus lanjutkan. Mana al-qaum? Qaum saja. Kalau tidak, kalau Imam Baidawi tidak sebutkan qaum, antum tidak usah tanya. Nanti ditanya oleh doktor. Ditanya oleh doktor, antum akan jawab siapa. Tapi Imam Baidawi sudah sebutkan qaum saja, tidak disebutkan siapa qaumnya. Berarti ada qaum yang mengatakan seperti itu. Kalau antum mau boleh ditaklid, ditahqiq. Cari. Dari sekian kitab usul fikih, siapa qaum yang mengatakan. Jadi muhakkik di kitab usul fikih, kitab usul fikih lagi. Kitab ini sudah ditahqiq tapi tidak sebutkan juga siapa kaumnya. Berarti muhakkik ini belum menemukan siapa kaum yang mengatakan la yajuz mutlaqan. Terus, yang lain. Lana ad-dalil ala jawaz mutlaqan, i'malu dalilai. Mudah saja yang tadi juga. Ihtajjal khasam, halaman 527. Ada yang muskilah? Hadis dalil pertama. Syarahan dari Imam Isnawi terhadap hadis dalil pertama dari mazhab al-khasam ini adalah dari akhir itu, wa huwa yaqwa al-i'tirad, wa huwa yuqawil i'tirad. Jadi ada hadis yang disebutkan katanya wa huwa yuqawil i'tirad as-sabiq fi naqli al-khilaf fi taksis sunnah. Dengan hadis ini, antum sebutkan saja hadis ini. Hadis ini mengatakan membantah bolehnya mentaksis, itu dia, mentaksis sunnah, mentaksis sunnah, mentaksis Al-Qur'an dan sunnah mutawatirah dengan khabaril ahad. Oh, bukan, mentaksis Al-Qur'an dengan sunnah. Sampai itu dalam hadis mentaksis Al-Kitab dengan sunnah. Itu yang dilarang sesuai dengan hadis ini. Dalil kedua dari Al-Qasam, faham? Tidak ada muskilah kan? Al-Kitab as-sunnah mutawatirah itu qat'iyyan. Wa khabar wahid zanni, az-zanni la yu'aridul qat'an. Jawabannya sudah yang saya sebutkan tadi. Al-Quran dan sunnah mutawatirah itu qat'iyyu subut, zanniyu dalalah. Khabarul wahid, zanniyu subut, qat'iyyu dalalah. Zanni dan qat'i fata'adala, boleh mentaksis. Fa in qila idza kana mutasawiyain fala yuqaddam ahaduhuma 'ala al-akhar bal yajibu at-tawaqquf wa huwa madhhab al-qadhi. Qulna yurajjahu taqdimul khas, limadha? Li'anna fihi i'malan lid-dalilain. Dalil salis. Law jaza taqsisuhuma bi khabar al-wahid la jaza naskhuhuma. Berarti boleh menasakh. Tetapi nasakh itu tidak boleh. Lakin an-nasakh batil bil ittifaq, fakadzalika at-takhsis. Jadi, ketika nasakh batil, fakadzalika at-takhsis aidan yakunu batilan. Jawabnya adalah at-takhsisu ahwan minan nasakh. Limadha? Karena nasakh yarfa'u al-hukma, mengangkat hukum yang ada dari awal, sedangkan takhsis tidak. Dia hanya memperjelas hukum saja. Terus, wala yalzimu min ta'siri syai'i fil at'af. Apa makna dari kalimat ini? Wala yalzimu min ta'siri syai'i fil at'afi ta'siruhu fil aqwa. Ta'siruhu fil aqwa. Kalau yang at'af mengatakan yang at'af mengatakan boleh, bukan berarti aqwa juga boleh. Atau dibalik, yang aqwa mengatakan haram, berarti yang sesuatu yang at'af bukan berarti mesti haram mengikut kepada yang aqwa. Dicontohkan dengan taksis dan nasakh. Dikatakannya nasakh itu batil, menasakh Al-Quran dengan khabar ahad, dengan sunnah, dengan khabar ahad. Itu batil, nasakh. Itu nasakh itu kan aqwa dalam ataupun asyad. Sedangkan taksis itu ahwan. Tidak mesti asar ataupun taksir yang ada dalam nasakh itu mesti ada di dalam taksis. Itu dia.